Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Sebelum masuk kita ke tanda irob jazm, ya, maka sekarang masuk dulu ke tadribat. Tadribat ulkur alamatin nasbi wa alamatil khabdi. Ya, sebutkan tanda-tanda nasab dan tanda-tanda khafat. Waddih ma tahtahu khattun, dan jelaskan yang ada garis di bawah. Ya, mubayyinan naw'ahu wa alamata i'rabihi, seraya menjelaskan jenis dan tanda i'rabnya. Ya. Kama wadhahtu laka fil mithali al-awwali, sebagaimana saya telah jelaskan untuk Anda, ya, di kama waddahtu laka fil mithali al-awwali, sebagaimana yang telah jelaskan untuk Anda di contoh yang pertama. Lihat contoh yang pertama, yaghlibu alfain, mampu mengalahkan 2000. Perhatikan, alfain musanna fi halatin nasbi, ya, wa alamatu nasbihi al-ya'u. Alfain dia musanna, dia mansub, dan tanda nasabnya adalah al-ya. Tapi kita mengatakan fi halatin nasbi. Nah, sekarang yaglibu alfan dan seterusnya. Faddal. Ya, Zulha. Alfan berarti mufrad fi halati fi halatin nasbi, terus wa alamatun nasbihi al fathatu. Taib, ahsanta. Terus wa sadaqal mursalun. Taib, jam'ul mudzakkar salimu fi ma fi halati fi halati raf'i, ahsanta. Terus wa alamatu raf'ihi al-wawu. Taib, ahsanta. Terus, ya, wasada. Taib, wasaddaqal mursalina. Tadi wasaddaqal mursalun, sekarang wasaddaqal mursalina. Membenarkan para rasul. Mursalina jam'ul mudzakkar salim fi halati. Taib, fi halati nasbi. Taib, wa alamatu nasbihi al-ya'u. Taib, yas'alunaka an zil qarnain. Perhatikan zil qarnain, apa itu dia? Zil qarnain min asma'il khamsah, fi halati fi halati jarri. Tapi fi halati khabdi boleh juga. Terus walamatu khabdihi al-ya'u. Tayyib, khalaqallahu samawati. Apa itu samawat? Jam'ul mu'anasi salimu. Taib, fi halati fi halati al-khab fi halati al-nasbi. Terus al-kasratu, jam'ul mu'anasi salim, ya, ketika dia mansub, tanda nasabnya adalah al-kasrah. Ya, baik. Antum katakan ra'aitu al-ummahati ana. Baik, sekarang masuk kita ke alamatul jazmi. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa ala alamatul jazmi wa lil jazmi alamatan, dan jazm dia memiliki dua tanda. As-sukunu wal hadfu. Yang pertama sukun, yang kedua adalah hadaf. Nah, hadafnya apa itu nanti dijelaskan. Fa amma sukunu, hadafnya itu hadaf, ya, nun, dan hadaf harfu illah. Kalau hadaf nun pada af'alul khamsah, ya, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ketika dia majzum af'alul khamsah di hadaf nun. Yang kedua dihadap adalah hadap harfu illah. ya, pada fi'il mu'tal akhir. Setiap fi'il yang diakhiri oleh salah satu dari tiga huruf illah. Apakah ya alif, kemudian al-waw, dan ya. Ketika dia majzum, maka tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah. Ya, da'a yad'u yad'u. Nah, perhatikan di akhir huruf waw, berarti di huruf fil mu'tal akhir. Lam yad'u. Nah. Lam yad'u. Ya. Begitu. Yad'u majzum bila alamat jazmihi hadfu harfil illah. Baik, wadih ya. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudari'i as-sahihi al-akhiri. Adapun sukun, maka dia menjadi tanda bagi jazm pada fi'il mudari' sahih akhir. Nah, apa itu fi'il mudari' sahih akhir? Lawan dari mu'tal akhir. Kalau fi'il mudari' mu'tal akhir, fi'il yang diakhiri oleh huruf illah, salah satu dari tiga huruf illah. Kalau fi'il sahih akhir, berarti fi'il yang diakhiri oleh bukan dari huruf-huruf illah, tapi huruf sahih. Ya. Nah, dibaca itu jaz syarahnya. Qala Fa'amma sukun fayakunu alamatan lil jazmi fi mawdi'in wahidin. Fi mawdi'in wahidin. Wa huwa al-fi'lu mudhari'u sahihu al-akhir. Al-akhir. Ya, taib, barakallahu fiik. Perhatikan kata pensyarah di sini, al-jazmu khasun bil-af'ali. Sukun itu khusus pada fi'il-fi'il, wala yadkhulu fil asma'i wala walahu alamatan. Dan sukun tidak masuk ke isim-isim. Dia tanda khusus bagi fi'il. Enggak ada isim yang tandanya i'rabnya adalah sukun. Ya, kalau huruf jelas enggak ada ya. Karena definisi huruf itu adalah semua tanda isim dan fi'il itu enggak cocok buat dia. Mala yasihu alamatul isim wa alamatul fi'il. Itu kan semua huruf itu semua yang ada pada ya la ya, ma la yasluhu, bukan ma la yasihu. Ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'il. Itu kan definisi huruf. Yang enggak cocok semua tanda isim dan tanda fi'il pada dia. Itu huruf. Nah, sukun hanya pada fi'il. Enggak ada isim yang tanda i'rabnya itu adalah sukun, tuh enggak ada. Ya. Taibarakallahu fikum. Ini ya tanda asli dari jazm. Oleh karena itu musannif memulai dengannya. Dan ia hanya di satu tempat. Ya. Taibarakallahu fikum. Walahu alamatan. Dan jazm memiliki dua tanda. Al-ula, tanda yang pertama as-sukunu. Itu sukun. Wasaniyatu al-hadfu, yang kedua adalah hadaf. Sukun pada fi'il mudhari sahih akhir, dan ya al-hadaf itu hadaf nun pada af'alul khamsah, dan hadaf arful illah pada fi'il mu'tal akhir. Ya. Taibarakallahu fikum. Fa amma sukunu fayakunu alamatan lil jazmi fi mawdi'in wahidin. Adapun sukun dia menjadi tanda bagi jazm, tanda i'rab bagi jazm di satu tempat aja. Wa huwa al-fi'lu al-mudari'u as-sahihu al-akhiru. Itu pada fi'il mudari' yang sahih akhir, yang tidak diakhiri oleh huruf illah. Ta'rifuhu, lihat apa itu definisi dari ya, fi'il sahih akhir, dibaca. Wa ta'rifuhu wa ma'lisa kita'fihi wawun aw alifun. Nah, ta'rifuhu, definisi dari ya definisi dari fi'il sahih akhir. Apa sih definisi dari fi'il sahih akhir? yaitu ta'rifu definisinya adalah huwa ma laisa fi akhirihi wawun aw ya'un aw alifun. Ini tiga huruf illah, yaitu fi'il yang tidak diakhiri oleh salah satu dari tiga huruf illah, apakah waw, ya, atau alif. Ya, taib. Ini makna sayi akhir. Berarti maknanya anna akhirahu laisa muntahyan biharfin min hurufil illah as-salasah. Yaitu akhir dari fi'il tadi, lam fi'ilnya, fa'al, yaf'alu gitu kan. Yaf'alu, lam fi'ilnya itu tidak diakhiri oleh salah satu dari tiga huruf illah. Apakah alif, waw, dan ya. Nah, kalau fi'ilnya diakhiri oleh salah satu di tiga huruf illah, berarti fi'il mu'tal akhir. Mu'tal yang berpenyakit, kalau sahih yang sehat gitu. Istilah aja ini, ya. Nah, kalau fi'il mu'tal akhir, yang yaf fi'il mudhari'nya diakhiri oleh salah satu dari tiga huruf illah, berarti tandanya bukan sukun, yaitu hadaf, hadaf huruf illah. Baik. Terus lanjut. Misal fi'il mudhari' as-sahihi al-hadu fi halin lam yasur mutakallim. Nah. Baik, terus lanjut i'rabuhu. I'rabuhu lam harfu nafi wa jazmi wa qalbi yasur fi'il mudhari' manzum bil wa 'alama jazmihi as-sukun. Mujtahidun fa'ilun marfu'un wa 'alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Taib. Misalul fi'li al-mudhari'i ya, as-sahihi al-akhiri. Contoh fi'il mudhari' ya sahih akhir fi halatil jazmi nahu lam yarsub mujtahidun. Seorang yang mujtahid dia tidak akan rasib. Tidak rasib itu gagal ujian. Gak lulus. Nah, jadi seorang yang sungguh-sungguh tidak gagal ujian. Artinya dia yanjah. Dia berhasil. Begitu. Ya, contoh yang lainnya banyak begini. Lam yalid wa lam yulad. Yalid majzum bilam. Yulad juga majzum dengan lam. Baik. Barakallahu fikum. Ya. Lam yuhmil. Ya. Lam yuhmil misalkan sini. Syekh Munadi auladahu. Syekh Munadi tidak akan menelantarkan anak-anaknya. Ya, azwajahu wa zaujatihi. Nah, dan para istri-istrinya. Ya. Gitu kan. Tahu yang mana istri-istrinya. Menatu ya. Kalau aulad banyak ya. Baik barakallahu fiik. 6. Ya. Contohnya lam yarsub, kalau di i'rab, i'rabuhu lam harfu nafyin. Ya, lam adalah harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Harfu nafyin, kenapa disebut harfu nafyin? Karena dia menafikan ya, dari hudutsul fi'il, dari kejadian fi'il. Ya. Kemudian wa jazmin, maka dia menjazmkan fi'ilnya, wa qalbin, dia membalik. Ya, dia membalik. Tadinya makna mudhari jadi madin, ya. Tadinya isbat jadi manfi, nah, itu dibalik. Ya. Misalkan antum katakan Zaidun yadribu Amron, Zaid memukul Amron, di isbat ini. Maknanya hal saat ini dibalik lam yadrib berarti belum, jadinya madin. Ya. Tadinya isbat jadi manfi, jadi dinafikan. Wa qalbin yarsub fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa 'alamatu jazmihi sukunu mujtahidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Baik, ini wadih ya, jelas di sini. Gantian baca Mas Yudi. Ah, fadal Mas Yudi. Ibu amal hadfu. Alamatan lanya panjang itu. Bayakunu alamatan. Wa amma al-hadfu bayakunu alamatan bil-jasmi fil-fi'il mudhari'i al-muqtal al-akhiri wa fil-af'ali al-khamsati al-lati rukha fil-ababi an-nuni. Terus, wal-hadfu bayakunu alamatan wal hadfu yakunu alamatan alal jazmil kalimati. Terus al mawdi'ul awwalu terus ta'rifuhu wa ma kana akhiruhu harfan min harfil min huruf harfan min hurufil illati al illati as-salasati allati hiya hiya albin al alifu ya al alifu wal wawu wal ya'u mithlu yaksha yaqdi yamzu terus fa hadzal fi'lul muqtar al muqtar al akhiru yamzu wa alamatu jazmihi yujzamu yujzamu wa alamatu jazmihi hatu harfin harfil illati. Taib ahsanta. Nah, wa ammal hadfu, adapun hadap menghap dihapus menghapus, fayakunu alamatan lil jazmi, maka dia menjadi tanda i'rab bagi jazm fil fi'lil mudhari'i al mu'talli al akhiri, pada fi'il mudhari mu'tal akhir, wa fil af'alil khamsati, dan juga pada af'alul khamsah allati raf'uha bisabatin nun, yang af'alul khamsah kalau dia marfu, maka marfu'nya tandanya adalah adanya nun. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu af'alul khamsah. Atau disebut juga al-amsilah al-khamsah. Tapi barakallahu fikum. Berarti, ya, hadaf itu menjadi tanda bagi jazm di maudi'ain, di dua tempat. Nah, tapi, itu ya. Wal-hadfu yakunu alamatan alal jazmil kalimati. Dan hadaf dihap menghapus, hapus ada dua, hapus harful ilah dan hapus nun. Menghadaf, menghadaf nun pada af'alul khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Dan menghadaf satu lagi menghadaf harful ilah pada fi'il mu'tal akhir. Ya. Walahu mawdi'ani, dan dia memiliki dua tempat. Al-mawdi'ul awwalu al-fi'lu al-mudari wal mu'talul akhir. Ini yang pertama. Tempat yang pertama fi'il mudhari mu'tal akhir. Ya, fi'il mudhari mu'tal akhir. Apa sih makna ta'rifuhu, apa definisi dari fi'il mu'tal akhir? Kata pensyarah di sini, huwa ma kana akhiruhu harfan min huruful illati as-salasati. Dia adalah yang akhir dari fi'il mudhari-nya adalah salah satu huruf dari tiga huruf illah. Yaitu al-alif wal ya wal waw. Ya. Jadi anna akhirahu harfun min hurufil illah as-salasah. Ya, seakhir dari fi'ilnya salah satu dari tiga huruf illah. Maka kapan saja sebuah fi'il mudhari yang akhirnya adalah alif, waw atau ya, maka dia berarti fi'il mu'tal akhir. Ketika dia majzum, maka tanda jazmnya adalah dihadap huruf illah tadi. Ya. Contoh fi'il mu'tal akhir yang diakhiri oleh huruf illah alif, yakhsha. Maka ketika dia majzum, yakhsha, maka tanda jazmnya dihadaf alifnya, maka menjadi yakhsha. Ya, ya khafshin, udah enggak ada alifnya. Enggak ada alif lazimahnya. Yakhsha. Yaqdi, khasiya yakhsha, takut, khawatir. Yaqdi qadiya yaqdi. Qada yaqdi, memutuskan. Ya. Qada yaqdi. Nah, maka ketika dia majzum lam yaqdi. Dihadaf, ya, dihadaf apa yang dihadaf yaitu ya-nya. Ya, yaghzu, berperang. Maka ketika dia majzum lam yaghzu, dihadaf waw-nya. Yang serupa dengan ini yaksa yas'a, berupaya. Sa'a yas'a, lam yas'a Zaidun ilal majdi. Ya. Yang serupa dengan qada yaqdi, ya. Apa? masya yamsi wala tamsi fil ardi maraha. Tamsi. Itu yang di grupnya yaksa nasiyansa. Baka yabki di grupnya yaqdi, qada yaqdi. Baka yabki menangis. Ya. Lam yabki Zaidun. Zaid tidak menangis. Ya. Baik barakallahu fikum. Kemudian yang di akhir ada huruf ilah waw. Ya. Yagzu, yad'u. Ha. Taib. Maka ketika dia majzum dihadap itu huruf ilah. Taib barakallahu fikum. Ah, anwa'ul fi'il mudhari' al-mu'tal al-akhir. Coba kasih Pak Munadi. Ha. Anwa'ul fi'li mudhafun ilaih. Bil alifi. Baik, terus i'rabuhu. Terus yakzu dom mana munafiqun ra'ilun marfu'un wa madrafihi dhammatun dhamiratun fi akhirih. Ah, terus lanjut misal mu'tali bil ya'i dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'i muqaddaratun dalnya tasdid muqaddaratun 'ala al-ya'i wa 'an dunha as-siqal as-siqal ahsanta ay barakallahu fik. Ya, di situ anwa'ul fi'lil mudhari'i al-mu'tali al-akhiri, jenis-jenis fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yang diakhiri oleh salah satu dari tiga huruf illah. Ketika dia majzum dihapus huruf illahnya. Ya. Al-mu'talu bil alifi. Ya, ada yang fi'il yang mu'tal dengan alif kayak tadi, yakhsha, yansa, yas'a. Ada yang mu'tal dengan waw, yakzu, yad'u, ya. Ada yang mu'tal bil ya, yarmi, yabki, yaqdi, yamshi, dan seterusnya. Misalul mu'tal bil alifi, contoh yang mu'tal dengan alif. Nahu lam yakhsha Muhammadun. Lam yakhsha illallah. Ya. Taibar kalafi. Muhammad tidak takut. I'rabnya lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Ini juga sudah dijelaskan. Ya, yakhsha perhatikan. Nah, karena dia majzum hilang tuh alif lazimahnya. Ya enggak? Alif lazimahnya kan kalau dia normal marfu yakhsha begitu, ya. Nah, ini karena dia majzum dihadap harful ilahnya itu alif lazimahnya tadi. maka yakhsha saja fi'lun mudhari' majzumun bila mu'alamatu jazmihi hadful alifi. Ya, hadful alif karena dia fi'il mu'tal akhir. Tahu dari mana kita yang dihadaf adalah alif, bukan waw, bukan ya. Nah, kata beliau, wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha. Fathah sebelumnya itu adalah tandanya bahwa berarti yang dihadaf adalah alif. Karena harokat yang paling bisa berkompromi dengan alif adalah fathah. Ya. Sebagaimana harokat yang paling bisa berkompromi dengan ya adalah kasroh. Harokat yang paling bisa berkompromi dengan no adalah dommah. Berarti kalau fiilnya setelah dihapus huruf ilahnya, yakhsha, ya, fathah, berarti yang dihadap alif. Yad'u, yang dihadap adalah al-waw. Yarmi, yang dihadap berarti adalah al-ya. Udah gitu aja, gampang. Ya, baik, barakallahu fiik. Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Ini wadih jelas ya. Baik, misalul mu'tal bil waw lam yagzu munafikun. Juga ada lam yad'u rabbahu munafikun. Ya. Munafik itu enggak berperang, kalaupun berperang riya. Ngerecokin. Ya. I'rabuhu lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin sama yagzu fi'lun mudari'un majzumun bi lam. Wa alamatu jazmihi hadful wawi. Wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha. Tuh, dhammah sebelum waw itu adalah tanda bagi waw. Walaupun wawnya udah enggak ada, kita tahu yang dihadap adalah waw. Kenapa? Karena dhammah. Ya. Fa'ilnya ya munafik, munafikun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Ini wadih jelas ya. Ya, misal mu'tal bil ya'nahu lam yaqdi al-qadi. Si qadi, si hakim belum memutuskan. Belum memberi keputusan. I'rabuhu sama lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin yaqdi qada yaqdi. Nah. Fi'lun mudari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi hadful ya'i. Ya, tahu dari mana kita yang dihadap adalah ya? Al-qas wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Kasrah sebelum ya itulah tanda baginya bahwa yang dihadap adalah ya. Al-qadi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Ya. Kenapa? Mana min dhuriha as-siqal. Siqal. Baik. Wadih sini? Jelas? Ah, lihat di situ tadribatun. Ya, latihan-latihan. Akmil kama huwa waridun fil misalil akhiri. Ya. Akmil kama huwa waridun fi misalil akhir. Ya, fi misalil akhir. Ya. Sempurnakanlah sebagaimana yang terdapat dalam contoh yang paling akhir. Lihat yang paling akhir, u'tiya. U'ti afwa. Ya. Ini harusnya ya nih, kan a'ta yu'ti. U'ti, ya, harusnya dikasih titik, dua titik. Di bawah ya lazimah itu alif lazim. Biar enggak disangka di sini adalah alif lazimah. Di huruf ya, a'ta yu'ti. Fiilnya a'ta yu'ti, memberikan. Ya. Lam u'ti. Nah, lam u'ti. Berarti dihapus harful ilah yaitu ya. Maka dia fi'lun mudhari'un mu'talul akhiri. Majzumun wa alamatu jazmihi hadful ya'i. Nah. Yaktubu lam yaktub. Nah. Yakhsha lam. Nah. Coba dirap di sini. Fadal. Itu bisa? Belum. Udah bisa belum ngirap? Belum. Nah, coba gantian. Siapa? Ini gantian. Siapa? Catur? Atau Reza? Nah. Itu fadal. Reza, Reza. Reza. Sohiul akhiri. Terus? As-sukun. Ahsan tak? Terus? Yakhsha? Yakhsha. Lam yakhsha. Fi'alun mudhari'un mu'talun akhiri. majlumun wa alamatu jazmihi harful alif. Hadfu harfil illati. Boleh juga hadful alifi, boleh. Terus yabdo lan yabdo fi'lun mudhari'un mu'tali akhir majzumun. Majzum lan. Lan. Ini kok lagi contoh majzum dikasih amil nasab. Jebakan dari beliau ini, enggak apa-apa. Ini sengaja ngejebak nih. Soalnya sampai ada dua tuh lan, ya enggak? Lan berarti bukan majzum, berarti mansubun. Terus wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi. Fathatun muqaddaratun. Taib. Terus yasmu. Yasmu lam yasmu. Fi'lun mudhari'un mu'tali akhiri majzumun. Wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati. Hadful wawi. Wawi. Taib. Usafiru. Usafiru lam usafiru. Fi'lun mudhari'un mansubun. Fi'lun mudhari'un sahihul akhiri mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathatu. Taib. Kejebakan tuh ya. Jadi majzum Reza akhirnya apa? Malah bahasnya apa? Majzum lagi. Taib. Al-maudi'u tsani. Ya. Al-maudi'u tsani al-af'alu al-khamsatu allati raf'uha bi subutin nuni wa nasbuha bihadfin nuni. Ya. Al-maudi' as-sani yang kedua, af'alul khamsah. Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina, yang ketika marfu'nya dengan diadanya nun yaf'alun, taf'alun, yaf'alan, taf'alani, taf'alina. Dan ya. Wa nasbuha dan nasabnya dengan hadafnya nun. Berarti ketika di majzum juga dihadaf nun. Juga dihadaf nun. Baik, baca lagi, fadal. Apa lagi? Mana? Reza lagi baca. Wahadihi al-af'alu tujzamu bi halati jazmiha bi hadfin nun. Nah, terus misalul af'alu khamsati, misalul af'ali mudafun ilaihi, misalul af'ali khamsati bi halati jazmi al-misalul awwalu Domirut tasniyati Al-mabdu'u bil-yari namu lam yadriba Wa irabuhu Lam-lam-kau lam harfu nafyin. Harfu nafyin wa jazmi wa qalbi. Yadriba fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Wa alamati jazmi hadful nuni. Li'annahu min al-af'ali al-khamsati. Wal alifu fa'ilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Terus misal usani. Misal usani Umirul tasniyati Al-mabdu'u Bita'i Nahu lam tadriba Wa i'rabuhu Zahirun. Zahirun mimma sabaqa. Baik. Wa hadhil af'al, af'al khamsah ini tujzamu fi halati jazmiha bihadfin nuni. Dan fi'il-fi'il ini, af'al khamsah ini, ya, yaitu setiap fi'il mudhari yang bersambung dengan alif tasniyah, alif isnain, waw jamaah, dan ya mu'anasah, mukhatabah. Nanti alif tasniyah, waw jamaah, dan ya mu'anasah, mukhatabah, itu fi mahali raf'in, menjadi fa'ilnya. Ya, menjadi fa'ilnya. Tayyib barakallahu fik. Nah, misalul awal, contoh yang pertama, domir tasniyah al-mabdu ubiliyah. Ya, domir tasniyah yang bersambung dengan, yang dimulai dengan ya, ya mudoro'ah. Berarti yaf'alani. Contoh, yadribani, marfu, bisabatin nun. Nah, ketika dia majzum, bihadfin nun. Lam yadriba. Ya. Lam yadriba. Lam yaktuba. Nah. Berarti i'rabnya lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin wadih. Yadriba fi'lun mudari'un majzumun bi'lam. Wa alamatu jazmihi hadfun nun. Li'annahu minal af'ali al-khamsati. Wadih ya. Boleh juga disebut al-af'al atau al-amsilah al-khamsah. Wal-alifu, perhatikan alif yang ada di yadriba. Fa'ilun mabniyun ala sukun fi mahali raf'in. Ya, itu alifnya. Alifnya atau bisa juga kita i'rab domirun muttasilun mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun. Karena dia domir muttasil. Tapi pensyarah di sini mencukupkan dengan langsung fa'ilun mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun. Nah, sekarang masih dari yang bersambung dengan domir tasniyah, domir tasniyah al-mabdu atau bita, tapi yang dimulai dengan ta, huruf mudoro'ah. Taf'alani, taf'alit, ya gitu, taf'alan. Ya. La takhafa. Ya. Taib, lam tadriba. I'rabuhu zahirun mimma sabaq. Sama i'rabnya, jelas. Sebagaimana yang lalu. Naam, al-misalu salis. Nah, coba, contoh yang ketiga. Gantian, itu. As-salisu. Domirul jam'i. Domirul jam'i al-mabdu'u bil-ya'i nahu. Lam yaktibu. Wa i'rabuhu lam harfu nafsin wa jasmin wa qalbin. Yaktibu fi'lun mudhari'un majzumun majzumun ila wa alamatu jasmihi haqqu nun bi annahu min al-af'ali al-khamsati wal wawu fa'ilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in al-mithalu Arabi'u. Domiru jam'i mabdu'u. Domiru jam'i al-mabdu'u. Mabdu'u bita'i nahu. Lam tadribu. Wa i'rabuhu Zahirun Zahirun mimma sabaqo. Baik, perhatikan. I'rabu apa al-misal salis ad-dhamirul jam'i al-mabdu bil ya. Nanti ya ini yang menjadi fa'ilnya. Ya. Lam yadribu. Kok bil ya bil waw harus ini? Bukan bil ya tapi bilwaw, ya enggak, salah ini, ini bukan bilya, tapi bilwaw. Ya, contoh irabuhu. Ya, jadi ya-nya, oh iya, afwan, benar, fi'il mudorinya, ya mudoro'ah, benar ya. Irabuhu lam, ya, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, yadribu fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfun nun li'annahu min al-af'al al-khamsah al-waw fa'ilun mabniun ala sukun bi mali rafi'. Al-misal ar-rabi ya dhamirul jam'i al-mabdu' bil ta ya ta mudhara'ah lam tadribu i'rabuhu dhahirun mimma sabaqa i'rab jelas ya. Al-misal al-khamis dhamirul mu'annasah al-mukhatabah ya yang bersambung dengan dhamir mu'annas mukhatabah. Jadi dhamir mu'annas mukhatabah ya ya nanti menjadi fa'ilnya. Oh, apa dhamir mu'annasahnya itu tadribah ta'nya itu. Tadribi nanti ya-nya itu menjadi fa'il. Kalau marfu tadribina anti tadribina. I'rabuhu lam harfu jazmin wa jaz harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Tadribi fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamati jazmihi hadfun nuni. Li'annahu min al-af'al al-khamsah wal ya'ul mu'annasati al-mukhatabati tadribi ya-nya itu fa'ilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il ya fi mahalli raf'in. Baik, jelas ya? Wadih, anti tadribi anti lam tadribi anti tadribina zaidan anti lam tadribi zaidan tadribatun PR akmil kama huwa waridun fil misalil awwali beri sempurnakan sebagaimana yang terdapat dalam contoh yang pertama yadhabun ya yadhabuna fi'lun mudhari'un minal af'al khamsah marfu'un bisubutin nun yadhaban lan yad'a yadhabuna lam itu PR. Baik, ada yang mau ditanya? Fadl. Saya mau tanya. Ya. Ini berarti selesai sebelum kita masuk ke faslun al-mu'rabat qisman. Ada yang mau tanya? Hah? Zulka biasanya yang nanya. Cukup ya, yang lain? Mau nadi? Dem. Baik, subhanakallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Murojaah ya.